Agama, master agama, doktor agama, lulusan pesantren bertahun-tahun, tidak identik akan bisa mendapat keberkahan dari ilmunya kalau dari awal niatnya hanya untuk gelar, untuk kedudukan dunia, pujian, penghargaan, termasuk ke majelis taklim, termasuk acara kita ini. Kalau memang tujuan yang dicarinya hanya dunia, maka tidak ada berkahnya. Ini ada feedback nih, suara siapa ya? Halo? Nah, sudah mati lagi sekarang. Maaf ya. Yang ketiga, kenapa ada orang yang belajar agama, tetapi juga tidak bisa mengamalkan ilmunya? Nah, karena namanya ilusi ilmu. Kalau tadi salah niat, sekarang yang ketiga ini dia dengan tahu ilmu tuh justru dia merasa sudah beramal. Contohnya begini, sabar kamu ya. Jadi orang tuh harus sabar. Innallaha ma'as sabirin. Nah, dia keluarkan dalil sabar, dia nasihati orang sabar, dan pada saat yang sama dia sendiri tidak sabar. Namanya ilusi ilmu. Hei, jangan suka ngomongin orang kayak orang itu. Dia kerjanya tuh suka gibah. Gibah tuh haram. Surat Al-Hujurat ayat 12. Baca. Nah, dia tuh kerjanya ngomongin orang. Kita nyebut dalil gibah sambil bergibah ke orang itu dan tidak merasa bersalah. Namanya ilusi ilmu. Jadi tahu agama dan sudah merasa mengamalkannya dengan tahu. Yang ketiga itu. Yang keempat, ada juga orang yang beramal ini. Kalau tadi tidak begitu mengamalkan, dia mengamalkan. Tetapi kenapa kok tidak kelihatan hayyin, tenang, mantap? Karena ada orang yang belajar agama dan sibuk beramal, tapi amalan lahiriah. Sholat, saum, ngaji, umroh, sedekah. Hampir amal-amal lahiriah tuh agresif. Cuma, tak lupa bahwa sholat itu kan bukan hanya baca ruku dan sujud, tapi kehusuannya. Nah, tidak dievaluasi tuh. Tidak agresif ingin sholat khusyu, tidak agresif ingin bisa munajat. Semua orientasi aktivitas lahir. Ini akibatnya banyak yang ke masjid, banyak yang sholat, banyak yang saum, tapi akhlaknya tidak kelihatan indah. Karena memang orientasinya lahir. Dan yang bahaya yang ke-6 ya, ke-5, ke-6 nih. Memperbanyak ilmu dan memperbanyak amal, tapi hasilnya jadi kotor hati. Jadi ujub, jadi sombong, jadi riya dengan amalnya, dengan ilmunya. Jadi takabur, merendahkan orang lain dengan ilmunya, dengan amalnya. Jadi merasa mulia, jadi ingin diperlakukan spesial. Nah, ini akibat dari amalan lahir dan ilmu, tetapi tidak tazkiyatun nafs seperti yang tadi disampaikan oleh pembawa acara kita ya. Nah, di dalam ilmu keseharian itu ternyata hanya ada 4 kejadian. Wajib kita tahu ilmu ini ya. Kita akan berbuat baik, tetapi kebaikan yang kita lakukan tidak identik dengan bahagia, mulia, dan selamat. Kecuali ada kuncinya. Kuncinya ikhlas. Nah, ikhlas sering didengar, sering diucapkan. Tapi seberapa dahsyat menjadi orang ikhlas, bertekad jadi orang ikhlas, dan berusaha keras menjadi orang ikhlas, tidak semua orang melakukannya. Ada yang sibuk beramal, tapi dia tidak sih. Padahal, tidak ada ikhlas itu tidak ada lagi amal yang diterima. 2, kita ini pasti melakukan dosa karena kita bukan malaikat. Kita akan tergelincir walaupun sangat ingin baik. Tetapi dosa yang segera disadari dan segera ditobati, kuncinya tobat, ini akan berbalik. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi ada orang yang dengan dosanya itu, kalau tobatnya bagus, dia bisa jadi mulia di sisi Allah. Ya, setiap saat kita ini diselimuti karunia setiap saat ya. Kedip detak jantung, nafas, empedu otak, sum-sum tulang belakang, semua ini setiap saat dalam limpahan karunia. Tetapi tidak semua orang menikmati semua ini. Karena karunia itu bisa dinikmati kalau punya kunci ketiga, yaitu syukur. Seberapa kuat kita ingin jadi ahli syukur, dan seberapa kuat kita bermujahadah. Jadi kalau tidak ya, mau rumah, mau kekayaan, mau penampilan, nggak ada cerita, bahagia. Tidak ada. Karena Allah tidak menyimpan kebahagiaan pada karunia. Allah itu menyimpan kebahagiaan, kemuliaan itu pada syukur. Dan yang keempat, kita pasti akan diberikan bisyai, sedikit ujian. Walanabluwannakum bisyai. Al-Baqarah 155 ya. Tetapi ujian ini pun akan mengangkat derajat seseorang. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan curahan shalawat, kasih sayang Allah, ampunan dan petunjuk gara-gara sabar tuh. Jadi empat ini yang harus mati-matian kita pahami, paham tuh dengan belajar dan kita latih. Kelas tobat, syukur, bersabar dan harus menjadi gangan kita. Amal bisa bagus karena ikhlas, tergelincir bisa selamat dengan tobat, nikmat bisa jadi kebaikan dengan syukur, ujian jadi kebaikan dengan sabar. Sayangnya kita terlalu banyak ilmu yang kita pelajari sampai kita lupa ilmu yang empat ini. Ada kalanya kita belajar tidak jadi target. Harusnya target jadi orang ikhlas, target jadi ahli tobat, target jadi ahli syukur, target jadi ahli sabar. Karena memang cuma empat kejadian dalam hidup ini. Berbuat baik, berbuat salah, dapat karunia, dapat ujian. Itu saja muter. Bagi bapak ibu yang sudah agak senior, udah tua nih, udah 58 tahun lebih. Ya, berkutat di itu saja. Tidak jauh. Halo? Jelas tidak nih? Kedengaran kan ya? Nah, sekarang karena permintaannya sabar ya. Jadi sabar itu apa? Inti dari kesabaran adalah kemampuan seseorang menahan diri, mengendalikan diri, sehingga nanti yang dikatakan, yang dipikirkan, yang dilakukan itu adalah sesuatu yang Allah sukai. Proses menahan diri dan mengeksposnya dengan sesuatu yang Allah sukai itulah sabar. Semua masalah timbul karena kurang sabar. Tidak ditahan, tidak dikendalikan, sehingga yang keluar itu adalah nafsu. Nah itulah jadi tidak sabar. Hanya orang-orang yang paling berlatih menahan diri, paling berlatih mengendalikan diri, dari waktu ke waktu dia bisa menyikapi apapun. Nah, contoh ya, tentang wabah ini. Jadi kita simak tadi Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai sedikit saja dan akan ditimpakan kepadamu bisyai sedikit, walanabluwannakum bisyai minal khauf, satu yang membuat kita ketakutan seperti sekarang ini, di antaranya ya, macam-macam takut-takut orang, takut wabah, takut banjir, pokoknya akan ada sedikit yang membuat kita takut. Dibanding tidak takutnya, lebih banyak tidak takut. Walanabluwannakum bisyai minal khauf walju, kelaparan, walju minal amwal, harta, anfus, jiwa, sakit, kematian, watsamarat, buah-buahan, infrastruktur, wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, qalu, dia berkata, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi ketika terjadi sesuatu, orang yang sabar itu pasti kepada Allah. Sabar itu pada pukulan pertama. Kalau terjadi sesuatu, tersambung kepada Allah, pikirannya, hatinya, mulutnya, sikapnya, keluarlah itu kesabaran. Berarti orang yang kurang sabar itu orang yang tidak tersambung ke Allah. Delay. Makin telat nyambung ke Allahnya, makin lambat kesabarannya. Sabar itu pada pukulan pertama. Pukulan pertama, qalu, dia berkata, kami sesungguhnya kami semua ini milik Allah, dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Nah, dari sanalah terbuka karunia ulaika alaihim, seperti yang tadi 157 ya. Al-Baqarah 157, mereka itulah yang mendapatkan solawat dari Tuhannya, dari Allah, dan rahmat, dan tunjuk. Petunjuk tuh hadirin, kalau udah ditunjukin mah semua urusan beres ya. Sahnya hidup ini karena memang nggak dapat petunjuk. Kalau dapat petunjuk, ulangan, ujian, dikasih petunjuk jawabannya, lewat itu ujian, udah selesai saja dengan baik, ya kan? Nah, jadi kita harus sabar. Orang sabar itu pasti sukses. Pasti ya, karena innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Sabar itu pahalanya tidak ada batasnya. Bighairi hisab. Nah, baik. Sekarang kita bagi. Sabar itu kan ada tiga. Satu, sabar taat kepada Allah. Nih, seperti ibadah-ibadah itu perlu sabar. Semua keutamaan mematuhi perintah Allah itu harus dengan sabar. Karena kalau tidak pakai sabar, udah kita tidak mau sholat, sholatnya juga maunya gesit, sujudnya mau pendek, bacaannya mau yang paling ringkas, tidak mau wirid. Pokoknya kalau nggak pakai sabar, pasti sholat kita tuh minim sekali ibadah kita. Sedekah kalau nggak pakai sabar, pasti maunya sedikit. Ngaji kalau nggak pakai sabar, udahlah males. Pokoknya tanpa sabar tidak ada ketaatan yang berkualitas. Yang kedua, sabar ketika menjauhi maksiat. Sekarang peluang dosa itu banyak di mana-mana. Tapi lumayanlah dengan adanya physical distancing ini, kita tidak ketemu banyak orang, tidak ketemu banyak ngobrol. Ini bagus ya. Karena setiap berjumpa dengan orang tuh peluangnya jadi dosa tuh besar. Peluang ria, peluang ujub, peluang takabur, peluang dengki, peluang berbohong, peluang mengada-ada. Aduh, mata tidak terjaga, pikiran tidak terjaga, telinga tidak terjaga. Pokoknya ketemu orang tuh kalau tidak pakai sabar, itu maksiat ada di sana. Mesti tuh. Apalagi di kantor yang campur, laki, perempuan. Ah, udahlah. Jadi ini berkah nih Ramadan ini. Kita dibuat physical distancing. Ke masjid juga ini kalau nggak pakai hati-hati, ada ujubnya, pamer mau kena. Ah, sudah. Macam-macam lah ke masjid itu kalau tidak pakai tazkiyatun nafs, tidak pakai upaya membersihkan hati. Nah, sekarang sabar menjauhi maksiat, mata, telinga. Ini harus sabar betul karena nafsu tuh suka kepada maksiat itu. Dan yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Sabar menghadapi musibah, kata kuncinya adalah At-Taghabun ayat 11. Ketika terjadi sesuatu, ma usaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Jadi kalau udah orang yakin seperti ini musibah, ini izin Allah. Ban meletus, innalillah. Sakit gigi, innalillah. Kejeduk tembok, innalillah. Pokoknya setiap kejadian apapun, langsung nyambung, ini terjadi izin Allah. Yang kedua, kita pun harus yakin. Dalam Al-Hadid ayat 223, bahwa semua musibah ini tertulis di Lauh Mahfuz. Ma usaba min musibatin fil ard, wala fi anfusikum. Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di lauhud sebelum kami mewujudkannya, dan yang demikian itu mudah bagi Allah supaya kalian tidak terlalu berduka dengan sesuatu yang luput, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu, dan Allah tidak menyukai orang sombong lagi membangga-banggakan diri. Silakan dibuka di surat Hadid. Jadi tidak ada yang baru, semua tertulis di Lauh Mahfuz. Lalu apalagi ketika ditimpa, kita pun harus yakin bahwa ujian ini pasti baik bagi orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang demikian itu kecuali orang beriman. Kalau kita ngaku iman, apapun yang Allah takdirkan ke kita baik sepanjang kita benar menyikapinya. Allah tidak pernah berbuat zalim. Apalagi yang membuat kita sabar? Ingat, aduh berat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupan. Ah, ini sudah dosis saya. Allah sudah tahu siapa kita. Kemampuan kita, finansial, intelektual, keilmuan, kadar keimanan, kondisi fisik kita, kondisi keluarga, Allah tahu keadaan kita lebih tahu daripada kita sendiri. Dan kalau kita diberikan ujian, udah pasti diukur. Allah tahu kita sanggup. Makanya Allah menurunkannya. Makanya jangan berkeluh kesah, karena keluh kesah tidak menyelesaikan masalah. Hadapi saja, HHN, hadapi, hayati, nikmati. Lalu bagaimana ya, kenapa saya diuji ini? Jangan nanya kenapa Allah menguji. Baca surat An-Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Al-ayah. Kalau kebaikan datang dari Allah, kalau keburukan yang menimpa, itu karena dosa kita. Makanya kalau kita disakitin orang, ketipu, sakit, sudah tidak usah cari kambing hitam. Jangan terlalu sibuk mikirin virus, itu virus tuh sibuk bertasbih. Yang kita pikirkan dosa kita nih, yang membuat kita kena petaka itu dosa. Makanya orang sabar itu pasti dia sibuk memikirkan dosanya. Kalau tidak ingat dosa, tidak bisa sabar. Lalu kapan ini akhirnya ujian ini? Oh, ada akhirnya. Pasti ada akhirnya. Karena fa inna ma'an usri yusron, inna ma'an usri yusro. Bersama kesulitan Allah ciptakan kemudahan. Barang hadirin, seperti sekarang musim wabah ini, banyak karunia-karunia lain. Sayangnya kita kadang fokusnya kepada yang gak enak aja. Kayak mata lala tuh nyarinya sampah aja terus. Kalau mata lebah carinya bunga. Lalat di kebun bunga tetap we cari sampah. Lebah tempat sampah tetap we cari bunga. Nah, terserahlah kita mau sibuk mendramatisir masalah sehingga kita menderita, silakan. Mau sibuk mencari hikmah di balik kejadian dan menikmatinya, bisa. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang kalau kita ditimpa kepahitan? Ya, yang paling penting itu 5 at. 1, tekad yang sangat kuat dan bulat, tekad kuat bulat untuk menjadi hamba yang diridhoi Allah, hamba yang disayang Allah. Nah, itu pernah nggak ada tekad itu? Saya sih mau diapain aja terserah lah, yang paling penting mah Allah ridho kepada saya. Nah, nanti kita akan cari sehat, cari baik, karena tahu di sana ada keridhoan Allah. Yang kedua, perbanyak tobat. Ini amalan yang paling top dalam hidup ini ya, tobatlah, karena kita kan tidak terancam oleh siapa-siapa selain oleh dosa kita sendiri. Dosa orang lain enggak bahaya, virus enggak bahaya, semua enggak bahaya. Yang pasti bahaya itu dosa kita yang tidak ditobatin. Yang ketiga, jauhi maksiat. Bila apapun. Yang keempat, tingkatkan taat, sholat ditambah, ngaji ditambah, zikir ditambah, sedekah ditambah, wah terus. Dan ini orang sabar begitu, cirinya adalah banyak kebaikannya. Dan yang kelima, tebar manfaat. Mulai buka tabungan berapa, war, bersihkan zakatnya, udah. Kalau zakat mau berapapun banyaknya, bukan punya kita, tutup mata, itu hak orang lain. Kemudian cari lagi sedekah, war, war, war, seperti Rasulullah, ringan di bulan Ramadan ini di dalam menolong. Wallahu fi'aunil abdi, makanal abdu fi'auni akhi. Allah akan selalu menolong orang yang senang menolong. Oleh karena itu, tidak ada bahayanya dari persoalan yang kita hadapi. Yang bahaya itu adalah tolong oleh Allah. Kalau ditolong oleh Allah, insyaAllah jadi lebih mudah segalanya. Teng. Udah lewat 4 menit, maaf. Pak operator, silakan. Halo. Ya, halo. Halo, ya. Pada kemana ini? Bangunin. Sudah ada bangun, 300 ini, nih. Tadi di mute, Ya, silakan. 300. Baik, terima kasih AA atas tausiahnya. Bapak Ibu sekalian, insan OJK, mungkin tadi ada yang telat bergabung, jadi intinya saya bacakan sedikit summary dari yang disampaikan oleh AA. Yeah. Jadi yang insan OJK yang belum bergabung, pertama, apapun kondisinya, sebisa mungkin kita menjadi empat ahli. Pertama, ahli ikhlas, ahli taubat, ahli syukur, dan ahli sabar. Bahasan sabar yang kita bahas pada siang hari ini merupakan satu di antara empat ahli itu. Dan sabar sendiri ada tiga. Pertama adalah sabar dalam ibadah, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Dan terakhir, tips dari AA untuk menghadapi semua ini ada lima. Pertama, tekad yang sangat kuat dan bulat. Bahkan ini diulang-ulang AA ini. Kuat dan bulat, kuat dan bulat. Punyakah kita tekad yang kuat dan bulat selama ini untuk bisa menjadi Allah yang sebenarnya? Yang kedua, perbanyak taubat. Yang ketiga, jauhi maksiat. Yang keempat, tingkatkan taat. Dan yang kelima adalah tebar manfaat. Jadi itu rangkuman dari apa yang disampaikan oleh AA tadi siang hari ini, yaitu 4, 3, dan 5. 4 ahli, 3 sabar, dan 5 kunci sukses. Itu yang disampaikan oleh AA pada siang hari ini. Saya menerima pertanyaan banyak dari beberapa partisipan nih. Dari 315 partisipan, sudah ada beberapa pertanyaan. Pertama, kaitannya dengan sabar dan sholat. Nah, bagaimana sabar dan sholat itu dapat menjadi penolong kita? Nah, jelas dalam ayatul Quran disampaikan bahwa jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolong kita. Nah, ini sebetulnya bagaimana cara mengimplementasikan nih sabar dan sholat untuk bisa menjadi penolong kita nih? Ya, sederhananya seperti yang tadi dikatakan. Jadi kalau ada masalah itu harus secepatnya kembali ke Allah. Karena kalau lambat kembali ke Allah, lambat pula sabarnya. Orang stres itu kebanyakan mikir dan kurang zikir. Jadi orang yang stres tuh mikir-mikir tapi ke Allahnya enggak nyambung. Ya, Allah sudah janji fadzkuruni adzurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Nah, jadi kalau kita enggak ingat ke Allah, Allah tahu nih kita enggak ingat kepadanya. Allah tahu kita tidak nyebut nama Allah, maka alarmnya hati kita tidak dibuat tenang. Allah tuh kan sukanya tuh satu hal yang paling Allah suka itu zikrullah, kembali ke Allah dalam segala keadaan. Wala zikrullah akbar. Allah itu suka kita ingat kepadanya. Semua urusan tuh ada di dalam genggaman Allah. Nah, kalau kita enggak ingat Allah, udah pasti galau ya. Galau itu adalah dari Allah juga alarm bagi orang yang memang tidak ingat ke Allah, tidak yakin ke Allah, tidak minta tolong, tidak berharap, tidak takut. Nah, jadi udah ini yakin semua milik Allah, kita kembali ke Allah. Aplikasinya sholat. Nah, sholat itu adalah zikir yang paling komplit. Zikir dalam keadaan wudu, zikir ngadep ke kiblat, ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih, zikir dalam ada fatihah, ada solawat, ada syahadat, ada ruku, tasbih, ada sujud, ada doa yang diapit dua sujud. Rabbighfirli, ampuni saya, warhamni, sayangi saya, wajburni, cukupi saya, warfa'ni, angkat derajat saya, wahdini, warzukni, berikan rizki, tunjuki wahdini wa'afini, berikan saya sehat yang bisa taat, wa'fu anni, hapuskan semua jejak aib dan dosa saya. Bayangkan itu, sudah menahan, tumpahkan ke Allah lewat sholat. Yang terjadi selama ini, enggak ketahan, tumpahnya kemana-mana, yang tidak bisa diandalkan sama sekali. Jadi belajar untuk tidak mudah curhat ke orang, tidak mudah membuka kesusahan, kesulitan ke orang lain. Ke Allah dulu. Nanti Allah tunjukkan kita akan ngobrol dengan siapa. Halo, silakan lanjut. Ya, siap, Pak. Ini masih tentang sabar, Pak. Ini ada yang bertanya nih. Jadi kalau di dalam bulan Ramadan mungkin kita lebih mudah dalam mengontrol sabar. Nah, cuman masalahnya adalah bagaimana pasca lebaran, ya pasca Ramadan nih, biasanya setelah pas Ramadan selesai lebaran, kemudian sepertinya kita lepas semuanya sehingga sulit kembali untuk bisa mengontrol sabar. Nah, ini gimana ini kita bisa istiqomah dalam begini ya Pak, seharusnya memang sabar itu kan jadi target kita. Nah, Ramadan ini adalah untuk berlatihnya, training centernya, sehingga ketika selesai Ramadan, kita sudah terlatih untuk menghadapi hidup ini. Tapi tidak banyak orang yang menjadikan Ramadan itu memang punya sarana latihan. Tidak banyak orang yang punya target, saya selama Ramadan ini ingin menempa sehingga menjadi ahli sabar. Saya ingin jadi orang yang sangat ikhlas dan saya ingin bisa syukur jelas sekali targetnya. Saya punya waktu 30 hari untuk all out setiap amal saya ikhlas, setiap dosa saya tebus, setiap nikmat saya syukuri, setiap ujian saya sabarin. Tanya, apa ada orang yang punya target seperti itu? Mungkin ada yang target baca Quran 2 juz sehari, 3 juz sehari, saya target sedekah, itu bagus-bagus. Tapi tidak banyak orang yang punya target menjadi ahli ikhlas, ahli tobat, ahli syukur, ahli sabar. Nah kalau sudah ada target begitu, pasti cirinya belajar. Pengen tahu sampai paham, udah itu dilatih, latih. Setiap dihina, setiap nggak enak, ada kejadian, latihan, terus latihan. Sampai nanti dapat kita formulanya, jadi selesai kayak kita berlatih berenang, berenang, berenang, atau berkuda, berkuda. Nah, selesai Ramadan, kita bisa menikmati berkuda. Harusnya begitu. Jadi penyebabnya nggak ada target. Halo? Ya, halo. Nah, kemana? Coba dibuka aja supaya yang mau nanya pakai gaya pertanyaannya masing-masing, boleh variasi. Ya. Nah, ini ada satu pertanyaan, Nak, terkait dengan ujian nih, Nak. Jadi ya. Ini ada pertanyaan dari ustazah kita nih, dari Ustazah Dia Mustika. Jadi tadi disampaikan oleh AA bahwa ujian itu pasti baik bagi orang yang beriman. Sehingga ada tadi singkatan HHN atau Hayati. Hadapi, hayati, nikmati. Ujian ini. Nah, masalahnya adalah bagaimana cara kita bisa menikmati ujian. Itu yang mungkin berat ini bagi kita semua. Bagaimana cara ini menikmati ujian? Nah ya, ini. Ada latihan yang mau jadi Kopassus. Saking inginnya jadi baret merah, dites berat dia mau, diuji 7 bulan tidak bisa pulang dengan latihan sangat berat, dia nikmati. Karena memang punya cita-cita, tapi bagi yang tidak punya cita-cita tidak akan menikmati apapun. Yang mau naik ke puncak gunung, cita-citanya ingin bisa menancapkan bendera, maka dia belajar, dia berlatih, dia nikmati perjuangan sampai ke gunung, dan dia bahagia. Pertanyaannya, tidak semua orang itu ya punya tekad kuat, saya ingin menjadi pribadi ikhlas, saya akan berusaha keras, saya ingin bisa tobat. Tidak semua orang punya keinginan empat tadi. Silahkan tanya ke diri masing-masing, apa saya ingin? Ah, kalau ingin ada cirinya, belajar tidak. Kalau ingin tidak belajar, itu mah omdo, omong doang. Ciri yang ingin itu pasti dia harus paham. Jadi tekad melahirkan belajar untuk paham, melahirkan latihan, melahirkan mujahadah. Kalau nggak ada tekad, nggak. Baik, A. Ini ada lagi terkait dengan doa, A. Jadi apakah memang ada bacaan doa yang bisa kita rutin baca untuk bisa menambah tingkat kesabaran kita? Kalau saya diajarin guru saya sih doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Sama tauhid, tidak menuhankan apapun siapapun. Tidak boleh ada yang melekat di hati kita sampai lengket terus selain Allah. Harta keluarin, lengket di hati. Istri jangan lengket, suami jangan lengket, anak-anak pangkat, gelar, jabatan. Harus tidak ada yang diilahkan selain Allah. Yang kedua, subhanaka, maha suci engkau. Apapun yang engkau perbuat, ya Allah, pasti baik. Apapun yang engkau takdirkan, pasti yang terbaik. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah, tidak ada yang cacat, tidak ada yang meleset. Full husnuzan ke Allah. Yang ketiga, inni kuntu minaz zalimin, saya, ya Allah, manusia zalim, tidak tahu diri, berlumur dosa, jarang bersyukur, ahli maksiat. Ah, kalau bisa doa Nabi Yunus pakai hati sampai remuk hati. Tiga kegelapan lolos, gelapnya malam, gelapnya laut, gelapnya perutan, dikeluarkan. Ya, terima kasih ya. Ya, bagi yang tadi bertanya tentang doa, diingat-ingat nih doa Nabi Yunus yang disampaikan oleh AA. Banyak doa-doa yang lain ya, itu cuman itu yang diantaranya. Ya, baik AA. Ada pertanyaan dari sahabat kita dari Semarang nih AA. Ini jauh-jauh dari Semarang juga bertanya. Bahwa kita memang harus bersabar dalam kondisi saat ini. Termasuk bersabar untuk bisa menahan diri agar bertahan di rumah, stay at home. Termasuk beribadah di rumah, dan kemudian kita tidak datang di masjid. Cuman masalahnya adalah, kekhawatiran dari rekan atau sobat ini adalah semangat beribadah berjamaah itu menjadi luntur. Dengan adanya kita jarang, atau bahkan sekarang ini malah nggak pernah ke masjid lagi. Nah, jadi bagaimana kita bisa mempertahankannya? Tingkat keimanan kita, supaya nanti ketika kita sudah diperbolehkan keluar dari rumah, sudah diperbolehkan beribadah kembali ke tempat ibadah, ke masjid, kita bisa mempunyai semangat atau giroh atau iman untuk sebelum kita di lockdown seperti sekarang ini. Aslinya ya, kalau atafakurin, kita teh ke masjid itu kebanyakan mah enggak mungkin hanya fisik yang ke masjid itu. Di masjid juga datang sholatnya ngelantur, sekepikirnya enggak khusyuk-khusyuk amat, ya enggak? Belum lagi di masjid juga kadang jadi ujub, merasa lebih soleh dari yang lain. Belum lagi di masjid juga berantem dengan yang beda gerakan sholat, beda basmalah. Kadang di masjid juga jadi dengki dengan yang lain. Jadi Allah boleh jadi ini menegur kita supaya mengevaluasi. Jangan-jangan kita ke masjid selama ini hanya ritual fisik. Gimana dong kalau kita biasa di rumah gini ya? Kalau di rumah ini beribadahnya benar, ikhlas, bagus, nanti oleh Allah pada waktunya dibuat ke masjid, kita bisa ke masjid dalam keadaan penuh kerinduan, ibadah di masjid, penuh kenikmatan. Kayak yang mau ke tanah suci, tertahan nanti pas ke tanah suci itu lebih bagus lagi. Mungkin oleh Allah dibuat sedemikian, supaya nanti kalau kita kembali ke masjid itu lebih berkualitas ibadahnya. Jangan risau sekarang, nikmat aja, syukuri kita di rumah, ya. Kan orang-orang yang sungguh-sungguh ke Allah tuh dalilnya begini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bermujahadah yang sungguh-sungguh mengerahkan segala daya untuk dekat dengan Allah, pasti Allah menunjukkan jalan-jalannya. Nah, sekarang kita di rumah sungguh-sungguh, nanti giliran wabah ini diambil, Allah tunjukkan kecintaan kita ke masjid yang lebih insyaallah. Baik, terima kasih ya. Jadi begitu jawaban dari AA buat sobat-sobat kita yang di Semarang. Ini ada teman yang ingin menanyakan tentang ikhlas, Kak. Jadi tadi kan ada empat ahli itu, salah satunya adalah ahli ikhlas. Nah, rupanya Pak Marjoko ini ingin menjadi ahli ikhlas. Nah, pertanyaannya adalah implementasi ikhlas itu melakukan sebuah amalan, kita berusaha untuk tidak mengingat-ingat itu. Karena memang ikhlas itu hak prerogatif dari Allah yang diberikan kepada kita. Adakah upaya kita untuk bisa menjadikan kita itu lebih ikhlas? Ataukah memang itu hak prerogatif? Latihannya ya. Kalau mau belajar ikhlas, satu, jangan boleh ada yang diketahui orang. Diperbanyak amal rahasia. Kalau hampir semua amal kita diketahui orang, tidak ada yang rahasia, sedangkan dosa dan aib ada yang diakan. Ayo, ada amal yang dilihat orang, nggak apa-apa, niat dakwah. Tapi banyak amal sembunyi-sembunyi yang sah untuk sembunyi-sembunyi. Dua, jangan selalu ingin dilihat orang. Ada orang, tidak ada orang, sama aja. Kalau ada orang rajin, tidak ada orang tidak rajin. Ada orang bagus, tidak ada orang tidak bagus. Karena orang, bukan karena Allah. harusnya ada orang bagus, tidak ada orang bagus. Tiga, jangan ingin dipuji. Kalau dipuji jadi semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, pasti karena pujian orang, bukan karena Allah. Kalau karena Allah dipuji, tidak dipuji, dicaci, sami mawon, sama we, anteng, ya. Tidak ada urusan dengan pujian, dengan tidak dipuji. Urusan kita akan diterima oleh Allah. Empat, jangan ingin dihargai. Kalau mau berbuat, sudah. Asal Allah menghargai kita sudah cukup. Kan aslinya kita ini enggak pantas dihargai. Kita ini dihargai itu karena dua hal. Karena Allah memberikan topeng, casing, dan karena Allah nutupin aib. Kalau casing diambil, gosong. Aib dibuka, hancur. Ya. Yang kelima, jangan ingin dibalas budi. Udah, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Gak usah diingat-ingat. Allah pasti ingat kok, gak usah disebut-sebut. Gak usah nunggu orang berterima kasih. Gak usah nunggu orang tahu. Udah, lakukan we yang terbaik. Allah pasti lihat, Allah pasti tahu. Pasti ada balasannya kok pada waktunya. Ceramah mah gampang. Tapi prakteknya harus perjuangan. Syariatnya ya, lalu harus pakai doa yang silakan. Ya, ini ada pertanyaan untuk bagaimana membuat orang lain itu sabar. Gitu. Jadi ketika kita menjumpai ada teman kita, sahabat kita, rekan kerja kita, atau mungkin saudara kita, baik itu saudara kandung maupun saudara jauh, yang kita melihat bahwa dia itu tidak sabar. Lalu bagaimana tipsnya kita bisa menyampaikan kepada mereka-mereka ini, kepada teman-teman terdekat, kepada saudara tercinta kita, untuk senantiasa menjaga kesabaran, tetapi dengan cara yang tidak membuat mereka merasa direndahkan atau merasa tidak sebaik yang dibilang oleh kita gitu. Mungkin pernah menghadapi bagaimana membuat orang lain itu bisa menjadi lebih sabar gitu. Yang pasti kita tidak bisa membuat orang jadi sabar karena yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Tugas kita adalah kitanya yang jadi sabar dan mengajak orang sabar. Tapi mengubah orang jadi sabar itu adalah kekuasaan Allah. Makanya kalau kita melihat orang yang kurang sabar, satu, misalkan ada orang marah-marah ke kita, satu, kita harus syukur, bukan kita yang jadi dia. Dua, ladang syukur pertama ya. Kedua, kita dapat ilmu betapa buruknya kalau jadi orang tidak sabar. Berarti kita tidak boleh nyontek kelakuan dia. Ladang ilmu. Tiga, ladang tafakur. Jangan-jangan Allah memperlihatkan orang pemarah ke saya karena menegur saya. Saya pun punya kelakuan yang sama. Ladang tafakur. Astagfirullah, jangan-jangan saya dimarahin di depan orang karena saya suka marahin orang di depan orang. Allah tahu kelakuan saya sekarang, saya bisa ngerasakan nih seperti apa. Ladang syukur, ladang ilmu, ladang tafakur, yang dilanjutkan menjadi ladang tobat, astagfirullah. Karena omongannya menyakitkan, ini dia semua kepahitan diundang oleh dosa saya, istighfar. Kemudian ladang apa lagi? Ladang latihan sabar, menyikapi orang yang bersikap buruk, jangan ditiru. Dan ladang ihsan, mendoakan kebaikan bagi orang yang kurang baik. Kalau semua dilakukan dengan ikhlas, nanti mudah-mudahan Allah membalikan hati dia, syariatnya sesudah berjumpa dengan kita. Allah yang menolong membulak-balik hati. Baik, terima kasih, A. Ada pertanyaan terkait dengan manajemen waktu selama Ramadan, A. Jadi mungkin A mempunyai pengalaman nih, bagaimana kiat-kiat atau kita mengatur itu yang terbaik antara ibadah dan bekerja dan juga dengan keluarga nih. Apalagi kalau di tengah-tengah pandemi sekarang ini, dimana kita harus di rumah terus. Kadang-kadang kita jadi terlena nih. Adanya istirahat terus, tapi bekerja, beribadah dengan keluarga jadinya rancu nih. Nah ini mungkin ada tips atau mungkin ada saran gimana untuk bisa membagi atau manajemen waktunya ini. Ya, jadi sesuatu itu menjadi efektif kalau sudah jelas programnya. Makanya orang tidak punya program, dia tidak akan punya efektivitas menggunakan waktu. Pertanyaannya programnya apa nih Ramadan ini? Nah, program itu dibuat dari dua hal, dari potensi dan dari masalah. Wah, masalah saya nih, ngaji saya kurang bagus, bisa bikin program. Saya punya potensi nih, saya menghafal. Jadikan program, mau menghafal Quran. Ya, masalahnya apa saya ini? Oh, saya kurang bisa menahan amarah. Jadi program. Hanya punya tidak program selama Ramadan ini, 30 hari ini. Pengen nambah hafalan, pengen memperbaiki bacaan, pengen bisa jaga lebih banyak diam, pengen bisa sedekah. Kalau nggak pakai program, tidak efektif. Nah, program itu baru bagus kalau punya target. Orang yang tidak punya target, dia bablas menggunakan waktu. Harus ada deadline. Saya harus hafal Ar-Rahman dalam 2 minggu ini. Breakdown. Berarti sehari saya harus hafal. Kejar itu. Orang yang tidak punya target, tidak akan bisa. Juga orang bisa menggunakan waktu kalau punya skala prioritas. Kalau semua yang dia lihat dia dikerjakan tanpa prioritas terpenting, penting, genting terus, itu kan ada prioritasnya. Kalau orang nggak pakai skala prioritas, banyak hareme yang mengabaikan hal yang sangat kuat skala prioritas. Tiap orang punya potensi dan masalah berbeda-beda, sehingga tiap orang di rumah bisa membuat ram yang berbeda-beda. Kembali lagi ke masalah ikhlas, ada pertanyaan nih, apakah memang sama antara... Nggak kedengaran. Kedengaran. Mau izin, mungkin dulu gantikan sementara. Ya, boleh. Pertanyaan dari Mbak Reska, tips untuk sholat khusyuk gimana? Ya. Tip untuk sholat khusyuk, Ah, ini nyindir ini ya. Ah, gak berani jawab. Saya juga belum khusyuk. Malu. Jadi orang khusyuk itu, pernah khusyuk enggak, Mas? Dalam melakukan apa yang khusyuk? Belum ya, makanya ini masih... Pernah. Satu khusyuk kalau ngadap atasan, benar? Jawab. Iya. Khusyuk enggak kalau ngadap ini bosnya kan? Ya. Ngadap mertua khusyuk enggak? Makan, khusyuk makan. Makan. Nah, kalau kita melakukan sesuatu dengan sesuatu yang kita segani, kita khusyuk. Kalau kita berharap sesuatu juga khusyuk. Ah, sering ya, lihat yang orang khusyuk tuh yang pinjam uang. Ay, khusyuk sekali. Pus, bentar, kucing mau keluar. Bentar ya, maaf ya. Iya. Sini saya. Siap, Pak. Tuh, but, tenang. Tenang. Wah, malu dia. Gak malu. Main. Bentar, nih kucingnya mau keluar. Mas, tolong. Aduh, maaf ya. Kucing. Maaf. But. Maaf. Ini OJK, kasihan saya jadi sibuk ngurus kucing. Jadi tahu kucingnya AA nih. Iya, but yang lagi viral kemarin itu rame di kemana-mana. Iya. Saya kurang jelas saat tadi, mungkin masih belum tersampaikan. Ada satu pertanyaan tentang ihsan dan ikhlas. Jadi apakah memang sama antara ihsan dan ikhlas? Ihsan dan ikhlas, baik, kemana dulu nih tadi tentang khusyuk ya. Saya balik ke khusyuk dikit. Saya sebetulnya juga sangat ingin khusyuk dan berusaha khusyuk. Cuman apakah mungkin kita melakukan sesuatu dengan khusyuk? Bisa. Kalau lagi pertandingan memanah ya, tuh fokus tuh khusyuk ke target. Kalau udah pengen menang, khusyuk. Tidak mau kalah, khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Kita tak juga jendela ada yang kebuka langsung khusyuk. Ah, suara apa tuh? Jadi kalau kita merasa sesuatu itu penting sekali, kita akan khusyuk. Nah, kalau kita yakin sholat itu penting sekali, sholat itu penting untuk mendatangkan pertolongan Allah. Sholat itu penting sekali untuk membuka jalan keluar. Sholat itu penting sekali untuk mendapatkan ampunan Allah. Penting agar doa kita diijabah, maka kita khusyuk. Tapi karena belum merasa kita sholat itu penting, tidak menghadap ke yang maha penting, jadilah kita tidak serius. Ya, selebihnya kita harus paham bacaan, dan juga kita harus punya tekad ingin sholat. Tidak semua orang yang sholat punya tekad ingin sholat khusyuk. Panjang nih, udahan Pak belum Pak? Jadi satu pertanyaan, kurang satu aja tadi Pak Ustadz. Itu terkait dengan ikhsan dan ikhlas. Oh, ikhlas itu adalah gini, orang yang ikhlas itu adalah orang yang melakukan semua perbuatannya lillahi ta'ala. Semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah. Jadi dia tidak berharap apapun dari siapapun, kecuali cuma satu dari semua ibadahnya, amalnya. Semoga diterima oleh Allah, itu ikhlas. Kalau menerima setakdir, itu ridho. Nolong orang, ikhlas. Sedekah, ikhlas. Dompet hilang, ridho. Ya, terima takdir Allah itu ridho namanya. Faman trodia falahu ridho. Barang siapa yang ridho ke takdir Allah, maka Allah ridho. Kalau ihsan antabudallah annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi ada tingkatannya. Islam itu mengenal, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Orang yang Islam belum tentu kuat imannya, belum tentu. Tapi orang yang beriman kepada Allah, dia Islam. Orang Islam imannya macam-macam. Nah, tingkatan iman yang tertinggi yaitu ihsan. Orang yang setiap saat merasa dilihat, didengar, disaksikan oleh Allah. Sehingga semua amalannya hanya untuk orang ihsan itu akan ikhlas. Dia tidak punya tempat bersembunyi untuk berbuat maksiat karena tahu Allah selalu melihat dirinya. Dia tidak pernah risau dengan apapun yang Allah tetapkan untuk dirinya karena yakin Allah Maha Baik. Dia tidak pernah ragu dengan bersyukur karena yakin semuanya karunia dari Allah. Dan dia sabar karena dia tahu ujian datang dari yang Maha Baik. Nah, ihsan ini innallaha yuhibbul muhsinin. Paling top waliullah tuh derajatnya ihsan. Orang-orang yang paling top dalam Islam itu adalah orang yang bertakwa dengan derajat yakin kepada Allah. Para waliullah di situ. Baik, terima kasih sudah satu jam menemani kami di sini. Mohon perkenan bisa memberikan doa sekalian menutup majelis ini. Jadi mohon berkenan untuk bisa memimpin doa dan sekaligus menutup majelis ini. Ini teh OJK ya. Oh, alhamdulillah. Ini banyak sekali yang hadir. Iya, 326 lebih. Ya. Semua karyawan ini ya. Dari seluruh Indonesia. Ada berapa cabang OJK semuanya? Ada 40-an. 40-an ya. Kalau sedang begini pada ngantor atau kerja di rumah? Ada yang di rumah, tapi ada beberapa tugas tertentu yang memang harus masuk kantor. Iya. Semua sehat ya. Alhamdulillah, semoga semua sehat. Ya. Insya Allah. Saya perkenan menutup dengan doa. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha mendengar, yang maha menata. Wahai yang maha dekat. Wahai yang mengatur pertemuan ini terjadi. Berkahi ya Allah apa yang kami lakukan. Wahai Allah, di bulan penuh berkah ini kami mohon ampuni semua dosa kami. Sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Ampuni ya Allah, sehitam apapun masa lalu kami. Kelam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Hapuskan aib-aib kami, ya Rabb. Sekotor, sehina apapun aib yang kami sembunyikan. Ya Allah, Allahumma ja'alna minat tawabin. Waj'alna minal mutatawirin. Amin. Waj'alna min ibadikal salihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Amin. Wa na'udzu bika min su'il khatimah. Berkahi Ramadan ini bagi kami semua ya Allah. Karuniakan nikmat iman, nikmat yakin padamu. Karuniakan nikmatnya ibadah ya Allah. Nikmatnya doa yang kau ijabah. Karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh-solehah, rizki yang halal barokah, lahir batin sehat wal'afiyah. Jauhkan kami dari wabah ini ya Allah, dari fitnah, dari musibah, dari kejahatan makhlukmu. Duhai Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang maslahat, doa yang kau ijabah, amal yang kau terima. Ya Rab, angkat wabah ini ya Allah, demi segala keagunganmu mudah mengangkat wabah ini. Gantikan dengan tersebarnya hidayahmu ya Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taat padamu. Ya Allah, hanya Engkau yang Maha Agung, bukakan hikmah di balik semua takdir ini ya Allah. Golongkan kami jadi ahli amal yang ikhlas, ahli taubatan nasuha, ahli syukur, ahli sabar, yang ikhlas wal istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Kalau tertarik dengan kajian ilmu hati, AA ada di Metro TV setiap jam 4:30. Sore ya, khusus baik, ilmu ah. Hati, makasih baik. Atau di medsos. Nuhun semuanya. Terima kasih ya, terima kasih ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insan OJK, mungkin kita bisa tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Ya. Di barisan paling depan adalah para petugas kesehatan. Kita sedang mengumpulkan dana untuk membantu APD ya. Insya Allah kita kumpulkan dana DT Peduli, sekarang fokus ke membantu APD, dan insya Allah DT Peduli juga fokus kepada para penyandang serta yang memiliki keterbatasan. Ayo keluar fisik kita bisa keluar uang kita ya, saling menolong, terutama untuk saudara-saudara kita yang berdaman, para medis, juga petugas keamanan, polisi, tentara, saudara-saudara kita yang mendukungnya ya.